الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqh Al-Muyassar dan kita masih pada pembahasan bab yang ke-15 yang membahas seputar permasalahan ghasab. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil permasalahan yang kedua, poin 1, 2 dan 3. Sekarang kita lanjutkan poin yang keempat. Qala al-muallif rabi'an al-maghsubu idza taghayyara aw qalla aw rakhasa dhamina al-ghasibu an-naqsa. Yang keempat di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan barang yang dirampas, yang diambil dengan paksa oleh perampasnya. Al-maghsub, barang rampasan itu, barang jarahan yang diambil dengan paksa, idza taghayyara, apabila mengalami perubahan. Aw qalla, atau mengalami penyusutan. Aura khusa, atau mengalami kemurahan harga. Dhaminal ghasibu an-naqsa, maka kekurangan-kekurangan yang terjadi tadi ditanggung oleh yang merampasnya. Misal seseorang membegal sepeda motor masih baru, mungkin baru 2 bulan dari dealer, dibegal, diambil dengan paksa terang-terangan. Setahun kemudian ketahuan, tertangkap oleh pihak keamanan, pihak yang berwajib, atau mungkin orang itu bertaubat, bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan yang pernah dia lakukan, dan di antara konsekuensinya dia harus mengembalikan sepeda motor yang dia rampas dari pemiliknya tadi. Nah, selama perjalanan setahun ini terjadi taghayyara, perubahan. Warnanya sudah berubah. Kemudian sebahagian onderdil dari motor tersebut yang asli, yang ori, dia jual, dia ganti dengan yang imitasi. Terjadi kekurangan di situ. Demikian pula pasaran harga pastinya sudah turun, karena sudah setahun dia pakai. Ketika dia tertangkap dan diwajibkan mengembalikan barang tersebut, atau dia bertaubat kepada Allah dan di antara bentuk taubatnya dia mengembalikan barang tersebut, akan terjadi hal-hal ini tadi, taghayyar, terjadi perubahan, aw qalla, terjadi penyusutan, aw rakhusa, barang itu ketika dijual sudah tidak sebagus saat dia rampas. Maka pemilik motor tadi boleh dia meminta ganti rugi. Enggak, saya akan menerima pengembalian ini manakala penyusutan-penyusutan yang ada engkau ganti sekalian. Warnanya dulu bagus, sekarang sudah luntur. Dulu semua onderdilnya ori, asli. Spare partnya asli, sekarang sebahagian sudah imitasi, sudah diganti. Maka saya minta ganti rugi dari kerugian-kerugian dan penyusutan yang ada. Dhaminal ghasibun naqsa, maka wajib bagi yang merampas tadi untuk mengganti kekurangan, penyusutan, perubahan yang terjadi pada barang yang dia rampas. Khamisan yang kelima, al-iqtisabu qad yakunu bil khusumati wal aymanil fajirati. Al-iqtisab, perampasan ini, merampas hak orang lain tanpa hak dengan terang-terangan, udwanan wa zulma bi ghairi haq, ada kalanya bil aymanil fajirah, bil khusumah, dengan adanya pertentangan, wal aymanil fajirah, dan dengan adanya sumpah-sumpah yang palsu. Wallah, ini barang ini milik saya. Dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, bahkan al-aiman al-mughalladhah, sumpah-sumpah yang berat. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dia bawa semua huruf-huruf qasam ini tadi, bahwa tanah ini milik saya, batasnya ini. Padahal tidak demikian. Kalau merampas secara terang-terangan dengan kezaliman, orang akan tahu bahwa itu merampas, itu berdosa dia, melakukan kezaliman dia. Akan tetapi bila melalui persidangan dengan sumpah-sumpah yang palsu ini tadi, orang akan menganggap bisa jadi dia yang benar. Bahkan tidak menutup kemungkinan si hakim yang memutuskan juga terkecoh. Eh sudah, karena sumpah-sumpah yang berat yang dia utarakan, hujah-hujah yang kuat yang dia sampaikan, maka pihak pengadilan memutuskan sudah, barang ini menjadi milik si fulan A. Padahal sejatinya itu milik si B. Sejatinya, sesungguhnya, hakikatnya itu milik si B. Tetapi karena argumentasi-argumentasi yang bagus yang disampaikan oleh si A tadi, disertai dengan sumpah-sumpah yang berat, sumpah palsu, al-aiman al-fajirah, kemudian pengadilan memutuskan bahwa barang itu milik si A. Bagaimana syar'inya ini? Di sana ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'alla ba'dakum alhana bihujjatihi min akhihi. Faman qadaita lahu, faman qadaitu lahum bihaqqi akhihi, fala ya'khudhuhu. Fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar." Bisa jadi salah seorang di antara kalian dia itu lebih pandai dalam berargumentasi, lebih leluasa menyampaikan hujjahnya dibanding orang yang hak, yang berada di atas kebenaran. Maka barang siapa yang aku putuskan sesuatu itu menjadi miliknya, padahal bukan menjadi milik dia, karena keterangan-keterangan yang dia sampaikan, karena hujjah-hujjah yang bagus yang dia susun sehingga seakan memang terlihat barang itu miliknya, padahal bukan. Fala ya'khud, maka janganlah dia mengambilnya, mengambil hak saudaranya tadi. Dia tahu bahwa itu adalah milik saudaranya, tetapi dia berambisi untuk memiliki barang tersebut. Kalau dia merampas, jelas-jelas merampas, akan ketahuan bahwa dia yang merampas. Dia melakukan ghasab. Untuk menghindari pandangan orang dan penilaian orang dia melakukan ghasab, maka dia melalui khusumah, melalui pertikaian yang terjadi sehingga diangkat pada persidangan dan pengadilan. Di sana dia akan bisa mengajukan argumentasi-argumentasi yang memang sudah dia susun, yang memang sudah dia pelajari, sehingga bagaimana supaya hak tersebut yang tadinya milik saudaranya berubah menjadi milik dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman qadaitu lahum bihaqqi akhihi fala ya'khudhuhu." Maka barang siapa yang aku putuskan dengan secara zahir terlihat dari argumentasi-argumentasi yang dia sampaikan, aku putuskan untuknya padahal itu hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya. Fa innama qata'tu lahu minan nar. Karena pada hakikatnya aku memberikan kepadanya bagian dari neraka. Ada kalanya ghasab dengan cara yang seperti ini. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi sejak di masa Nabi SAW terjadi hal itu sampai di masa kita sekarang ini. Oleh karenanya Nabi SAW memperingatkan umatnya jangan sampai melakukan hal yang seperti ini karena ancamannya besar. Ancamannya besar. Fala ya'khudhuhu, jangan dia mengambilnya. Fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Karena pada hakikatnya aku memberikan bagian kepada dia ketika dia mengambil hak saudaranya, aku berikan bagian kepadanya berupa api neraka. Qala sadisan, yang keenam. Jami'u tasarrufatil ghasibi batilah. illam ya'dhan bihal maliku. Segala sesuatu yang dilakukan oleh al-ghasib, perampas tadi, batil, enggak sah. Yang dia lakukan pada barang yang dia rampas itu semuanya batil. Dia merampok, dia merampas, dia membegal, kemudian dia jual, maka transaksi jual belinya itu batil. Apabila si pemilik menjumpainya, maka pemilik itu berhak untuk mengambilnya. Kalau seandainya pembeli tadi mengatakan, saya beli dari si fulan, batil, karena dia merampas dari hak saya. Illam ya'dhan biha al-malik, apabila hal itu tidak disetujui oleh pemiliknya. Pemiliknya tidak menginginkan, pemiliknya tidak meridai tasarrufat, perbuatan yang dilakukan oleh perampas tadi terhadap barangnya, maka semuanya batil dan tidak sah. Selesai kita dari pembahasan yang ke-15, bab ke-15 tentang permasalahan al-ghasab, kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif al-babu sadis asyar fussulhi wa fihi masail. Bab yang ke-16 yang membahas tentang suluh, perdamaian. Wa fihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Awalan, yang pertama, ma'nahu al-mas'alatul ula ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang makna dari suluh itu apa, definisi ataupun pengertiannya, dan dalil-dalil disyariatkannya suluh. Awalan, ma'nahu, yang pertama maknanya, as-sulhu fil lughati at-tawfiq ay baina al-mutanazi'aini ay qat'ul munaza'ah. Suluh secara bahasa maknanya adalah taufik. Adanya taufik ini sudah menjadi bahasa Indonesia, taufik, bimbingan, arahan menuju kepada kebaikan. Ai, atau dengan kata lain, qat'ul munaza'ah, menghentikan pertikaian. Suluh secara bahasa maknanya adalah menghentikan pertikaian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Wa fi syar'i, adapun secara syar'i, huwa al-'aqdu alladhi yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimaini. Secara syara', suluh adalah al-'aqdu, sebuah akad, sebuah perjanjian. Alladhi yanqati'u bihi, yang dengan perjanjian itu diputuskan, diselesaikan, khusumatul mutakhasimaini, pertikaian antara dua belah pihak. Sudah terjadi suluh, artinya semua pertikaian yang terjadi selama ini telah berakhir, telah selesai, telah diputuskan. Sehingga enggak ada lagi pertikaian yang ada. Bagaimana yang kemarin-kemarin sudah selesai, sudah habis. Kedepannya adalah melakukan sesuatu yang terbaik bagi kedua belah pihak. Tsanian adillatu masyru'iyatihi, dalil disyariatkannya suluh. وقد دل على ذلك وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. Dan telah menunjukkan tentang disyariatkannya suluh ini dalil-dalil dari Alkitab, dari Sunnah, dan dari Ijma'. فمن الكتاب قوله تعالى. Adapun dalil dari Alkitab di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Taala, والصلح خير. Suluh itu adalah kebaikan. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, yaqtatalu, yang mereka saling menyerang, berperang, sama-sama mukminin, karena terjadi ijtihad, perbedaan ijtihad di antara keduanya, terjadi peperangan. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah, tegakkanlah suluh antara keduanya. Hentikan pertikaian yang terjadi di antara mereka berdua. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada banyak ucapan mereka yang mereka lakukan Illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau memerintahkan untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Au islahin bainan nas, hadha huwa syahid, atau mendamaikan di antara manusia yang bertikai. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal itu, mengajak memerintahkan kepada yang baik, mengajak memerintahkan untuk bersedekah, mengajak dan memerintahkan untuk berdamai, menghentikan pertikaian yang terjadi, ibtigha'a mardhatillah, murni ikhlas karena Allah azza wa jalla, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, fasawfa nutihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepadanya, kepada penengah yang menghentikan pertikaian yang terjadi di antara dua orang yang bertikai tadi, akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Ini dalil dari Al-Quran, atau sebahagian dalil dari Al-Quran. Qala wa minas sunnati, adapun dalil dari sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil islahi bainan nas. Adapun dalil dari sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sulhu jaiz. Sulh itu jaiz, ay madin. Fulan jawaza at-tariq, ay madha fi at-tariq. Jaizun maknanya madin. As-sulhu jaizun bainal muslimin, sulh itu terus diadakan, terus berjalan ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Illa sulhan ahalla haraman, kecuali suluh, kecuali kesepakatan perdamaian untuk menghalalkan sesuatu yang haram, maka ini enggak boleh. Au harrama halalan, atau suluh perdamaian untuk mengharamkan sesuatu yang halal, ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga suluh itu ada aturan-aturan tersendiri. Suluh itu ada pembahasan-pembahasan khusus terkait dengannya. Suluh yang terjadi saat terjadi pertikaian antara dua kekuatan kaum muslimin, ada aturan-aturannya sendiri. Jadi tidak semata, ya sudah kita saling berdamai. Berdamai di atas apa? Apabila perdamaian itu, suluh itu mengharamkan sesuatu yang halal, maka enggak boleh. Atau sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang haram juga tidak diperbolehkan. Suluh di atas al-haq dan dengan al-haq, itu yang dibenarkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil islahi bainan nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, beliau juga mengislahkan atau mendamaikan pertikaian yang terjadi antara manusia. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa dalil dari sunnah suluh itu ada dua, qauliyah dan fi'liyah. Qauliyah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun al-hadith. Itu qauliyah. Adapun fi'liyah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendamaikan langsung pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin. Waqad ajma'atil ummatu 'ala mashru'iyyatil sulhi bainan nasi biqasdi ridallahi subhanahu wa ta'ala thumma ridha almutakhasimaini. Dan telah terjadi ijma' pada umat Islam ini tentang disyariatkannya suluh di antara manusia dengan tujuan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan ridha dari kedua belah pihak yang bertikai. Fadalla ala masyru'iyyatil sulhi al-kitab wa sunnatu wal ijma'. Maka dari sini kita mengetahui bahwa suluh itu disyariatkan, yang bersumber dari al-kitab, dari sunnah, juga dari ijma', dalil-dalilnya. Allahu a'lam bissawab. Adapun permasalahan yang kedua, yang menyebutkan tentang jenis-jenis suluh yang umumnya terjadi di antara kaum muslimin, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah.